وسلم على سيدنا محمد آله سيدنا محمد قد كفاني علم ربي أهلا وسهلا بالنبي غير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي. حبيبي يا حبيبي كيف Yeah. رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكبة. الله الله. إلهي Inilah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Umur 51 ditinggal istri tercinta Abu Talib pun menyusul lengkap kesedihannya. Hilanglah duka beliau dengan isya wal mi'raj. Allah memanggil sang Rasul turun perintah salat. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Umur 63 Islam sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3 akhir dari kitabnya. Pada tahun itu juga malaikat menjemputnya. Pulanglah Rasul tercinta, semesta pun berduka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. ثم على أرواح جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على الملائكة المقربين جميع أصحاب سيدنا رسول الله جميع تابعين تابعين من لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم على رواية سيد المهاجر أمر سولاده سيدنا عبد الله محمد السلوي ثم على جميع أولياء مشارك الأرض إلى مغاربها وصوصان لأروح سلطان أولياء شعب القادر جيلاني ثم على سيد محمد بن علي من الدوي له سيد الرحمن السكاب سيد عبد الله لدرس أبو بكر بن عبد الله لدرس سيد مر مخدر سيد أبو بكر الشكرا سيد علي بن أبو بكر الشكرا وصولي موفن ثم سيد أبو بكر وسيد وخان سيد أكل سيد أحمد محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن مولى إرسال الجبري سيد يوسف الحسني الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وسعد بن تلبراس ثم على رواه الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب الحبيب عبد الرحمن الصابر الدرس وحبيب سلمان بن بكر ثم إلى رواه الحبيب حسن بن صالح البهر وحبيب عبد الله بن حسين الظاهر وابن تيمية حسين الظاهر ثم إلى رواه الحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس شيخ من الإمام العربي بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفرعهم جميع أولاد الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب خديجة ثم إلى رواه الحبيب أحمد بن علوي والحبيب محمد أنس بن علوي الحبشي وأصولهما وفرعهما وأزواجه وذريهما ثم إلى روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ورحمهم أن الله درجة الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وإياكم من أهل الله إلى الله وأجعلنا وإياكم من أهل الله إلى الله وأجعلنا وإياكم من أهل الله إلى الله وأجعلنا في حسن وإياكم من أهل الله إلى الله بالقبول وتمام الفسول ومعمل ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة يا لبا لكل خير دافيا لكل شر لنا ولي بابنا الذي مع لطف والآب على دين الإسلام والإيمان بلا ومحنة ولا امتهان بجيزة الأدنان وبكل نية صالحة جامعة شاملة باقين الدنيا والآخرة وأن الله تقبل دعانا ونياتنا وتقبل حاجتنا كلها يا رب حجة الدنياوية وحجة الأخروية وأن الله وإياكم حج بيت الحرام وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر بطاعة الله ورضا وعافية سلامة ورزق من خير لا تسب ولا بلا ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. راحت الأثيار تسدو بليالي المولد وبريق النور يبدو الله راحت الأثيار تسدو بليالي المولد وبريق النور بالليالي الأحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي بالليالي المولد بالليالي المولد عبد الله نما أيحيا أمينا ابو الدنيا عبد المطلب كاكايا ابو طالب فامنيا خديجه استري ستيا فاطمه بوتري ترجندا سموا برنا سبوليا داري غورستر لما kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka yang penuh suka duka dua bulan di kandungan wafat ayahandanya tahun gajah dilahirkan kakeknya sesuai adat yang ada disusui halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh الأديل أذيا تشلو في الليالي المولدي وبريق النار يبدو من مآني أحمدي رحة الأديار تشدو في الليالي المولدي وبريق النار يبدو من مآني أحمدي وبريق النار يبدو وبريق النور يبدو بمعاني أهمدي في الليالي المولدي في الليالي المولدي جلبته الأسية كقماني قلقنيا أبو طالب المنجاكا Paman paling membela saat kecil menggembala datang saat remaja umur 25 beristri Khadijah inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka di umur ketiga puluh mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia Genap 40 tahun Mendapatkan risalah Ia pun menjadi rasul Akhir para anbiya Inilah kisah sang rasul Yang penuh suka duka Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka umur 51 ditinggal istri tercinta Abu Talib pun menyusul Lengkap kesedihannya Hilanglah Allah pun menghibur Dengan Isra wal Mi'raj Allah memanggil sang Rasul Turun perintah salat Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka Yang penuh suka duka Yang penuh suka duka Umur 63 Islam sudah sempurna Al-Ma'idah ayat 3 Akhir dari kitabnya Pada tahun itu juga Malaikat Putnya puja Tercipta Semesta pun berduka Inilah kisah sang rasul Yang penuh suka duka Sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil Aziyar tajdu bila yadil Maulidi, wabarikul Nuri yabdu min ma'ad. علي أحمد راحت الأديار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد الله وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وليالي المولد في ليالي المولد يا ربي صلي أهل محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي عليه يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي حوصى بالفديلة يا ربي ضأني صحابة يا ربي وضعني سلالة محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي بسم الله عليه وسلم السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك أبقى الأذكياء السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المتوجه في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا يا نبي لك شفاعة وهذا مثلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي وهذا مثلا يا نبي أنت المرد أجاء يا مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرد أجاء يا مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله اللهم صل عليه رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مثلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقوله إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقوله كل رجعنا بكل خير وتابع الفرع والأصول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب أيسي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب أيسي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين لا يجاؤوا لذنبه يا أستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني بشرى لنا نلنا المنى زال العنى والفلهنا ودهر أنزد وعده والبشر أزحم بشرى لنا نلنا المنى زال العنى وافى الهنى ودهر أنجز وعداه والبشر أزعم علنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنى والفلهنى يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبكي يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنى وافى الهنى والفلهنى ودهر عنزد وعده والبشر أدعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنى وافى الهنى ولا تذلوني بعد لي حرام ولا تذلوني بعد لي حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تذلوني بعد لي ولا تذلوني بعد لي حرام تألم بكايا ونوحيا حمام تألم بكايا ونوحيا حمام وحوذ عن شجوني دروس الغرام وعود عن شجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني وعادني حرام ولا تعذلوني وعادني حرام اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنا من عربي خير الأنا من عربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي اللهم صل على محمد أهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنا من عربي خير الأنا من عربي صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في القدب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنا من عربي خير الأنا من عربي من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغربي من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغربي ديب له من مذنب معرضا للغضب معرضا للغضب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي خير الأنا من عربي خير الأنا من عربي يا ربي إكرما لمن جعلته مكرما يا ربي إكرما لمن جعلته مكرما صلي عليه دائما وآله وصحبه وعليه وصحبه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي الله أهلا وسهلا بالنبي خير الأنا من عربي خير الأنا من عربي يا حبيبنا علي شاء الله يا إمام عبني الإمام شاء الله يا حبيبنا علي شاء الله شاء إمام عبني الإمام شاء لله ربي فاجعل مجتمعنا سمعنا غاية حسن الختام حسن الختام وقتنا ما قد سألنا سألنا من العطايا كالجسام يا كالجسام يا حبيبنا شاين الله يا إمام ابن الإمام شاين الله واكرم الأرواح منا أمنا باللقاء خير الأنام خير الألم وابلغ المختار رألنا من صلاة وسلام دين وسلام يا حبيبنا أليش لله شاين الله شاين الله يا إمام ابني الإمام شاين الله شاين الله يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن الله يا أشيخنا يا أشيخنا فارق العدا يا حبيبنا يا حبيبنا منذر الموسى يا أشيخنا يا أشيخنا فارق العدا حبيبنا يا حبيبنا منذر الموسى ويا أشيخنا يا أشيخنا فارق العدا يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا يا ربنا يا ربنا أنت ربنا يا حبيبنا عبد الرحمن زكاري يا شيخنا فارق الأداء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتوصف بمحمد لدعانا اكتب هوانا إن أراد رضانا وحذرت بي عبسينا لسوانا يا رب ما اغفر لنا اغفر لنا يا سامعا لدعانا واحض لنا إن كنت راجيا واسلنا واترك منا إن أرى جوده وفاضله على أين أم ليلة صافت ليلة صافت قد صافت معنا الله ليلة صافت قد صافت معنا ونورها بيننا يكسم ونورها بيننا يكسم عسى عسى عسى بفضله يؤمن الله الله عسى بفضله يؤمننا من العذاب والغضب نسلم من العذاب والغضب نسلم في جنة خلد آمين يا رب آمين آمين خالد يدخلنا مع النبي مصطفى الأكرم مع النبي مصطفى الأكرم صلوا صلوا صلوا على به الله الله صلوا على من به صدنا على فصيح الكذا العجم على فصيح الكذا العجم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمضار الجود إلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قد كفني المربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بابتقاري الله الله الله الله الله الله الله الله وحدي يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم الوشد غلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي يا خير قدي يا كريما يا مجيبا يا سميعا يا عليما قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري الله الله الله حاجات في النفسي يا رب فقديها يا خير قدي وأرح سري وقلبي لا ضاها وشوهدي الله الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi lantunan selawat yang dipimpin oleh guru kita Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus dan Habib Ali bin Al-Habsi. Acara selanjutnya yaitu sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh dari manajemen Carrefour Pabilan kepada Bapak Anas. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah semuanya, saya di sini mewakili dari pihaknya Carrefour mengucapkan selamat datang kepada jamaah sekalian semuanya, kepada Habib Ali dan Habib Alwi, kepada seluruh jamaah Al-Hidayah dan Ustadz Sony, terima kasih atas terselenggaranya majelis pada hari ini. Semoga membawa berkah dan rahmat pada kita semua. Allahumma amin. Kemudian di sini saya perlu memberitahuan dan menginformasikan pada Anda semuanya bahwasanya Carrefour itu sekarang bukan miliknya Perancis lagi. Tapi Carrefour itu sudah punyanya orang Indonesia. Jadi ini benar-benar punyanya bangsa kita. Karena sudah dibeli 100% oleh orang Indonesia. Okay. Jadi kalau namanya memang masih Carrefour tapi kepemilikannya bukan orang Perancis lagi. Gitu. Kemudian saya informasikan untuk minggu ini kita ada banyak promo, banyak event. Nanti Bapak Ibu kerso mersani ke dalam untuk melihat-lihat, tidak harus belanja, mungkin Bapak Ibu bisa melihat-lihat dulu. Ada minyak Sania, kemudian juga ada beberapa barang elektronik yang murah yang mungkin nanti minat. Kemudian bagi keluarga yang ini liburan sudah mau selesai, mungkin nanti akan ada acara bersih-bersih. Kita ada promo untuk alat-alat kebersihan, diskon sampai 30%. Kemudian sarana kebersihannya, pembersihnya juga ada diskon. Kemudian ada juga aneka produk dari pakaian, tekstil, nanti bisa dilihat-lihat dulu, misalnya berminat, gih, monggo. Kemudian juga ada di elektronik kami pelayanan untuk kredit, gih. Jadi ada kredit yang bukan pakai kartu kredit, tapi ada leasing dari pihaknya Carrefour. Nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat dulu. Dan untuk approve-nya dijamin 3 hari saja, tidak lama-lama. Kalau bunganya nanti silahkan nanti tanya sama yang petugasnya di dalam. Itu saja mungkin sambutan dari saya pagi ini. Semoga acara pagi ini membawa berkah bagi kita semuanya, membawa kebaikan bagi kita semuanya sampai nanti kita sampai di rumah dan selanjutnya. Kemudian semoga setelah dari sini nanti saya doakan untuk perjalanan pulangnya selamat sampai di rumah, gih, tidak ada halangan apapun. Kemudian terima kasih dari saya pribadi untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu tausiah. Sebelum tausiah akan disampaikan, ada beberapa informasi bagi jamaah semuanya. Yang pertama, agenda terdekat Majelis Al-Hidayah yaitu hari Selasa besok tanggal 7 Januari yaitu pengajian Garda Al-Hidayah yang insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Agung Jati Sobo Pulau Karto Sukoharjo bersama Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus dan juga Ustadz Haji Sani Warsono. Kemudian pengumuman selanjutnya, nanti siang yaitu jamuri bertempat di Musola Al-Ikhlas Makam Haji di rumah Bapak Insinyur Haji Bowo Kuntoro Hadi yang dilaksanakan jam 1 siang ba'da zuhur. Kemudian nanti malam pengajian jamuro bertempat di Masjid Al-Hikmah Kratonan, tepatnya di selatan Matahari Singosaren. Beberapa informasi tadi sekaligus undangan bagi jemaah semuanya. Baik, para jemaah dan juga para pendengar Al-Hidayah, tausiah pertama kali ini disampaikan oleh guru kita Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus. Waktu dan tempat kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa man wal wa man tabi'a sunnatahu wabtada bil hudah amma ba'du. Allahumma ij'al tima'na hadha ya Allah tima'an marhuma wa iftiraqana min ba'di iftiraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini adalah pertemuan yang Kau curahkan rahmat kepada kami sebanyak-banyaknya, dan jadikanlah perpisahan kami kelak nantinya ya Allah adalah perpisahan yang Kau hapuskan dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Amin Allahumma amin. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid yang saya muliakan, wabil khusus ila khadratil mukarram Al-Habib Ali bin Yahya Al-Habsyi. Bin Yahya atau Al-Habsyi? Dua-duanya dipakai. Bersama rombongan juga kepada Al-Habib Idrus Asgaf, wabil khusus kepada Sohibul Jalsah, guru kita Al-Ustadz Haji Sony Parsono, sekeluarga Bibi Muhammad Al-Idrus juga hadir bersama rombongan, teriring doa untuk semuanya. Semoga Allah memanjangkan umur beliau semuanya, memberikan kesehatan jasmani rohani, memudahkan segala urusan beliau, memakmurkan rezeki beliau, mengabulkan doa hajat dan cita-cita beliau, sehingga beliau senantiasa bersama-sama kita, membimbing kepada kita ke jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga selamatlah hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang saya cintai, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang tak terhingga kepada kita bersama, khususnya nikmat iman, Islam, hidayah, kesehatan jasmani, rohani, serta digolongkannya kita semua menjadi umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan multi segala nikmat yang terus menerus kita harapkan, yaitu kembalinya kelak kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya serta kepada para sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang saya cintai, dalam waktu yang sangat amat singkat, waktu yang diberikan oleh saya, jadi seadanya saya keluarkan nanti. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam usai menunaikan ibadah haji, Hajjul Wada. Perlu dicatat bahwa Rasulullah haji menunaikan ibadah haji hanya sekali dalam seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa kewajiban haji hanya satu kali. Selain itu adalah sunnah. Kemudian saat beliau usai menerima wahyu, dan ketika itu beliau masih berada di punggung unta Al-Qaswah, turunlah ayat surat Al-Ma'idah tadi yang telah disebut dalam satu syair tadi, surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islah madinah. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Ketika ayat ini turun, unta yang dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW mengeluarkan suara yang sangat keras karena tidak mampu lagi menahan betapa beratnya ayat turun ketika itu. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai baginda Nabi, tugasmu telah selesai. Engkau telah menjalankan semua perintah Allah, menyampaikan risalah Allah, dan semua apa yang telah Allah perintahkan kepadamu telah engkau jalankan dengan sebaik-baiknya. Setelah engkau pulang dari Mekah ini, kumpulkanlah semua sahabat-sahabatmu dan sampaikanlah kepada mereka bahwa tugasku sebagai seorang nabi telah tamat. Tidak lama lagi engkau akan kembali ke hadrat Allah karena Allah merindukan dirimu. Maka sampaikanlah nasihat kepada umatmu agar tetap mendirikan sholat, agar tetap bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Maka selesai apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, berangkatlah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, memberikan nasihat sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh malaikat Jibril. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, turunnya ayat akhir dari surat Al-Ma'idah ayat 3 menunjukkan bahwa tugasku sebagai seorang nabi telah tamat, dan tidak lama lagi aku akan berpisah kepada kalian. Maka berpegang teguhlah kalian kepada Allah. Aku tinggalkan kepada kalian dua yang apabila engkau pegang teguh, engkau akan selamat. Yang pertama yang berbicara dan yang kedua yang diam. Yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah Al-Maut, ingat kepada kematian. Apabila engkau berada dalam kesulitan, apabila engkau berada di dalam sesuatu, maka kembalilah engkau kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan apabila hatimu dalam keadaan kalut, dalam keadaan gelisah, resah, maka ingatlah al-maut, kematian, kematian. Sesungguhnya ingat kematian akan menyejukkan hati. Maka setelah Rasulullah SAW menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Malaikat Jibril, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian segera masuk ke dalam biliknya. Berada di dalam kamarnya, kemudian berteriak dengan teriakan yang histeris, sehingga keluarganya merasa heran apa yang telah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar. Mereka membuka pintu kamarnya, ternyata Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan tersungkur, meratap, menangis. Ketika ditanya, kemudian semua para sahabat dipanggil bahwa Sayyidina Abu Bakar saat ini dalam keadaan meratap, menangis. Masuklah sahabat-sahabat lainnya, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab dan Imam Ali karamallahu wajah, di mana mereka bertanya, wahai sahabat Abu Bakar, mengapa engkau meratap menangis? Bukankah justru harusnya kita ini bergembira bahwa Islam telah sempurna, agama kita telah menjadi agama yang diridhoi oleh Allah? Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar dengan lemah lembut mengatakan, wahai sahabatku, tidaklah kalian sadar dengan turunnya ayat yang terakhir berarti telah sempurna seluruh agama Islam dan telah sempurna pula tugas Rasulullah sebagai seorang Nabi. Berarti tidak akan lama lagi Rasulullah akan meninggalkan kita. Rasul akan meninggalkan kita. Kita tidak bisa lagi memandang wajah manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang mencintai umatnya lebih daripada cinta umatnya kepada dirinya sendiri. Tidak lama lagi pula Al-Hasan dan Al-Husain akan menjadi yatim. Istri-istri Rasulullah akan menjadi janda. Dan kita tidak lagi berjumpa dengan Rasulullah. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disampaikannya oleh sahabat-sahabat kepada Sayyidina Umar, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar, bahwa tugasku sebagai seorang Nabi telah selesai, telah tamat. Aku telah menyampaikan seluruh risalah Allah. Tidak ada sedikit pun yang tidak aku sampaikan kepada kalian. Dan tidak lama lagi aku akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gemuruh, teriakan, tangisan, ratapan yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Rasul ketika itu. Bagaimana rasanya berpisah dengan kekasih Allah? Bagaimana rasanya berpisah dengan seorang guru yang begitu kasih sayangnya, yang lebih daripada orang tua mereka sendiri? Maka tidak lama kemudian Rasulullah SAW pun berjabatan tangan dengan para sahabat, semua mohon maaf atas kesalahannya. Padahal Rasul maksum, tidak mempunyai kesalahan. Karena beliau seorang yang sangat tawadhu, merendah diri, mau menyodorkan tangan memohon maaf kepada para sahabat-sahabatnya. Dengan tangisan-tangisan, sahabat pun menerima tangan Rasulullah, memeluk, menciumnya, seolah-olah pertemuan terakhir kali. Maka Rasulullah pun jatuh sakit. Diriwayatkan hampir 80 hari Rasulullah merasakan sakit. Tetapi pada tanggal 12, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sakit Rasulullah semakin berat. Sehingga ketika itu Rasulullah memutuskan kepada, mengatakan kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, bahwa hari ini aku tidak sholat berjamaah di masjid, tidak dapat mengimami. Kemudian tidak lama Bilal datang ke masjid untuk mengumandangkan sholat, mengumandangkan adzan subuh. Usai mengumandangkan adzan subuh, Bilal pun menunggu Rasulullah tidak masuk ke dalam masjid. Berusaha untuk mengetuk pintu sambil mengucapkan assalamualaikum, dijawab dari dalam dengan seorang suara wanita, Fatimah Zahra, yang menjawab, waalaikumsalam. Maaf, Rasulullah sedang dalam keadaan sibuk. Kemudian Bilal pun menunggunya, khawatir solat waktu subuh habis. Maka Bilal pun mengucapkan salam lagi, assalamualaikum. Dijawab suara yang salam yang kedua didengar oleh Rasulullah. Kemudian Bilal diperintahkan untuk masuk. Masuk, wahai Bilal. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, keadaanku sudah berat, sakitku bertambah berat. Tidak lama lagi aku akan berpisah dengan kalian. Aku akan kembali kepada Allah. Dan pada hari ini hari perpisahan kami, awal daripada pertemuan kami di negeri akhirat dan perpisahnya kami dengan negeri dunia. Perintahkan sahabat Abu Bakar untuk menggantikan aku imam solat subuh. Maka Bilal pun berteriak dalam hatinya, "Ya Allah, bagaimana seandainya engkau tidak menjadikan aku sebagai manusia? Aku berharap engkau tidak melahirkan aku dari perut ibuku, ya Allah." Karena pedihnya rasa, sakitnya hati di mana beratnya untuk berpisah dengan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Bilal mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, "Engkau diperintahkan Rasulullah untuk menggantikan solat." Maka Sayyidina Abu Bakar pun bergegas menuju mihrab. Begitu berada di hadap di mihrab, tidak nampak kekasih Allah, tidak nampak Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun berteriak, kemudian tersungkur dan pingsan. Sahabat-sahabat lain melihat pandangan yang aneh sekali. Apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh sahabat Abu Bakar? Ketika siuman, sahabat Abu Bakar mengatakan, "Kita tidak lama lagi berpisah dengan Rasulullah." Maka sahabat-sahabat pun gemuruh berteriak, menangis. Sehingga didengar oleh Rasulullah yang ada di dalam rumah dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai putriku Fatimah, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di dalam masjid?" "Mereka bersedih ya Rasulullah, karena engkau tidak nampak lagi di hadapan mereka." "Kalau begitu, panggillah Ali dan Fudail dan Fadol untuk membimbing, membopong aku untuk berangkat ke masjid." Dipaksa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian menuju ke mihrab dan sholat mengimami. Setelah selesai sholat, Rasulullah menghadap para sahabat. "Wahai sahabatku, selamat tinggal untuk kalian. Kami akan menghadap Allah. Kami akan melaporkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dirikanlah solat, as-solah, as-solah, as-solah." Berulang-ulang kali Rasulullah merintahkan solat keluargamu. "Dan berbuat baiklah kalian kepada pegawai-pegawai, buruh-buruh yang membantu dirimu. Ringankan beban mereka, ringankan kerjaan mereka." Ini yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam rumah. Ketika Rasulullah berada di dalam rumah, tidak lama Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Israel untuk mendatangi Rasulullah. Sambil mengatakan, "Wahai Israel, datangilah kekasihku. Ucapkanlah salam. Sampaikanlah dengan penuh lembah lembut. Karena dia adalah kekasihku. Sampaikanlah kepadanya bahwa aku akan mencabut ruhnya karena Allah telah rindu untuk berjumpa dengannya. Tetapi apabila beliau Muhammad tidak mau menerimanya, maka janganlah engkau memaksanya. Tetapi apabila beliau memerintahkan untuk mencabut ruhnya, maka lakukanlah dia dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, karena dia kekasihku," kata Allah. Maka malaikat Israel pun mengatakan, "Baik." Kemudian mengetuk pintu rumah Rasulullah sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya kekasih Allah." Maka salam itu didengar oleh Sayyidatina Fatimah. Maka Sayyidatina Fatimah pun menjawab, "Waalaikumsalam," sambil mengatakan, "Maaf, Rasulullah sedang sakit." Maka ucapan dua kali diucapkan oleh malaikat Israel. "Assalamualaikum ya Habibullah." Ucapan selamat ini didengar oleh Rasulullah sambil bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, ada siapa di luar?" Maka Sayyidatina Fatimah pun membuka pintu. Ketika Sayyidatina Fatimah membuka pintu, ternyata tamu yang dipandangnya adalah tamu yang asing yang tidak pernah dilihatnya. Dan saat itu berdirilah seluruh bulu yang ada pada diri Sayyidatina Fatimah. Dan dalam keadaan menakutkan, Sayyidatina Fatimah menjadi lemah, lunglai dan pucat wajahnya. Kemudian melaporkan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah," menceritakan keadaan tamu yang datang. Maka Rasulullah mengatakan, tahukah engkau siapa yang datang? Tidak tahu, wahai Rasulullah. Dia adalah seorang yang akan melenyapkan kelezatan dunia, yang akan mengosongkan rumah-rumah, yang cinta untuk meramaikan kubur, yang cinta untuk memisahkan antara kekasih dengan kekasihnya. Mendengar ucapan Rasulullah, menangislah Sayyidatina Fatimah, sadar bahwa yang datang adalah malaikat Israel yang akan mencabut ruh ke ayahnya sendiri. Maka Sayyidatina Fatimah pun meratap menangis sehingga hampir-hampir tidak sadarkan diri. Tapi Rasulullah membesarkan hati Sayyidatina Fatimah, menepuk dada Sayyidatina Fatimah sambil mendoakan, bersabar engkau, engkaulah manusia pertama yang akan menyusul aku. Maka setelah ucapan dari Rasulullah begitu, tidak ada lain hiburan yang akan bisa membuat bahagiakan bahagianya hati Fatimah Az-Zahra adalah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa lagi hidup yang tidak ada lagi di hadapannya kekasih Allah, ayahnya sendiri yang begitu mencintainya. Kemudian setelah itu, maka Rasulullah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk masuk. Wahai Israel, masuklah engkau. Setelah Israel masuk, Israel pun menyatakan, wahai kekasih Allah, aku diperintahkan untuk mencabut ruhmu. Apakah engkau menerimanya? Kemudian Rasulullah mengatakan, di mana Jibril? Di mana malaikat Jibril? Maka ketika itu malaikat Israel mengatakan, malaikat Jibril berada di langit pertama bersama malaikat-malaikat lainnya. Perintahkan dia untuk menghadapku. Setelah menghadap Rasulullah, malaikat Jibril itu, maka Rasulullah mengatakan, ya Jibril, tidak lama lagi aku akan kembali kepada Allah. Sampaikanlah berita gembira untukku, apa yang akan Allah berikan kepadaku. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai kekasih Allah, para malaikat telah berbaris untuk menyambut kedatanganmu. Kemudian semua bidadari-bidadari surga pun telah siap menyambutmu, ya Rasul. Pintu-pintu surga semuanya telah terbuka untukmu, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah mengucapkan, alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Bahagiakan diriku dengan kebahagiaan umatku. Maka ketika itu, malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah telah ridho apa yang kau ridho. Dan Allah tidak ridho surga dimasuki oleh para nabi sebelum engkau masuk ke dalamnya. Dan tidak pula ridho surga dimasuki oleh umat-umat nabi lainnya sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Karena mendengar ucapan dari malaikat Jibril, Rasulullah merasakan tenang, merasakan sejuk. Kemudian mengatakan, wahai Israel, kalau begitu cabutlah ruhku. Ketika malaikat Israel dengan penuh kasih sayang mencabut ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ruh berada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih Rasulullah ketika itu mengatakan, inna lil maut la syakarat. Inna lil maut la syakarat. Sesungguhnya mati itu adalah pahit. Sesungguhnya kematian itu adalah pahit. Seandainya kematian adalah ibarat segelas air, kemudian sakaratil maut ibarat setetes air, maka setetes air itu diletakkan di dalam lautan, niscaya semua ikan yang ada di lautan akan mati karena beratnya sakaratil maut. Sehingga Rasulullah pun diriwayatkan dalam keadaan pingsan. Setelah beliau sadar, maka naiklah ruh ke dada beliau. Beliau mengatakan, umati, umati. Sakitnya sakaratil maut dirasakan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah masih memikirkan umatnya, bagaimana nasib umatku, ya Allah. Aku kekasih Allah, aku seorang nabi, sakit di dalam menghadapi sakaratil maut. Bagaimana umatku yang bergelimang di dalam maksiat? Bagaimana umatku yang senantiasa berbuat dosa? Bagaimana umatku yang meninggalkan sholat? Bagaimana umatku yang durhaka kepada orang tuanya? Bagaimana bagaimana seorang suami yang berani kepada istrinya, seorang istri yang berani kepada suaminya, bagaimana seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya, bagaimana orang tua yang tidak mendidik kepada anak-anaknya. Aku kekasih Allah merasakan sakit sehingga Rasulullah memikirkan umatnya. Kemudian ketika itu Rasulullah pun pingsan, hingga yang ketiga kalinya beliau sadar, beliau mengucapkan, "Ya Allah, kumpulkan sakit sakaratil maut umat aku rasakan pada saat ini sehingga umatku tidak lagi merasakan sakit di dalam menghadapi sakaratil maut." Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Siapa seorang nabi yang meminta sakit sakaratil maut umatnya? Pemimpin mana yang mencintai umatnya, rakyatnya seperti Rasulullah mencintai umatnya? Kemudian naiklah ruh. Sampai ketika ruh berada di dada, ketika itu pun Rasulullah mengatakan lagi, "As-shalah, as-shalah." Salat diulangi lagi, salat. Keluargamu, keluargamu perintahkan salat. Wa'mur bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah terhadap mereka, bukan dengan kekerasan. Mengajak orang sholat bukan dengan kekerasan, mengajak orang sholat bukan dengan hinaan, cacian, tidak. Allah perintahkan wastabir 'alaiha, bersabarlah terhadap mereka. Karena tanpa kesabaran kalian tidak mungkin bisa mengajak mereka. Karena sholat berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sampailah ruh naik. Ketika ruh berada di hulqum, Sayyidina Ali mendekati Rasulullah, mendengar lisan Rasulullah berucap-ucap dengan suara lirih, maka didekatkannya telinga Sayyidina Ali di mulut Sayyid Rasulullah, maka masih terdengar, "Ummati, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah." Sehingga Rasulullah kembali dalam keadaan tenang pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada usia 63 tahun. Masya Allah, begitu besar perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini amanah diserahkan untuk kepada kita sekalian. Amanah telah dibebankan untuk kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad. Kemana akan dibawa, kemana ad-din Islam yang telah disempurnakan oleh Allah? Akan kita bawa kemana perintah-perintah amanah yang telah Rasul sampaikan kepada kita? Ini tanggung jawab kita semuanya. Dan mas'ul amam Allah. Dan akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah kelak di hari kiamat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bantu kami untuk dapat mencintai Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Bantu kami ya Allah, tanpa bantuan darimu ya Allah, mustahil kami dapat menjadi hambamu yang taat kepadamu ya Allah. Bantu kami ya Allah, sehingga kami dapat menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Bantu kami ya Allah, sehingga kami dapat membahagiakan hati Rasulullah. Bantu kami ya Allah, sehingga kami dapat meneruskan dakwahnya Rasulullah, lisannya Rasulullah, berjuang membela agama Allah dengan mengharap ridhamu semata. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri berkhutbah. Khutbah beliau dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Saat itu badan beliau sudah semakin kurus, badan beliau sudah semakin lemah. Kemudian saat itu di atas mimbar beliau mengatakan, "Pada hari ini siapapun dari kalian semua yang merasa aku telah berbuat kesalahan kepada kalian, aku telah menyakiti hati kalian, atau aku telah menyakiti badan kalian, Maka pada hari ini aku minta kalian mengangkat tangan untuk mengkisos diriku, kata Rasulullah. Ucapan Rasul ini diulang 2 kali sampai 3 kali. Tidak ada sahabat satupun yang berani berdiri. Semua menundukkan kepala. Sebab mereka tahu ini adalah detik-detik kehidupan. Akhir dari kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Sesudah ucapan Rasul, barang siapa pernah aku sakiti, entah itu badannya, entah itu hatinya, maka saat ini adalah saat untuk mengkisos diriku. Saat ini adalah saat untuk membalas diriku. Maka berdiri satu orang bernama Sayyidina Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu ta'ala anhu. Ukasyah berdiri. Tatkala berdiri, beliau mendekati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah, apa yang pernah kulakukan kepadamu, kata Rasul. Dijawab oleh Sayyidina Ukasyah, wahai Rasul, suatu ketika tatkala saya berjalan di belakang engkau, saat itu engkau mengayunkan cambukmu, dan saat itu cambukmu mengenai punggungku, ya Rasul. Maka pada saat ini aku akan menuntut balas. Aku akan membalasmu, ya Rasul. Riwayat yang lain, bukan cambuk tetapi tongkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu sahabat radhiyallahu taala anhum yang berada di samping kanan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mertua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman suka dan dukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiri. Wahai Ukasyah, tidakkah kau tahu Rasul saat ini dalam keadaan sakit yang sangat parah? Maka aku siapkan diriku untuk menerima balasan darimu. Subhanallah. Rasul pun mengatakan, wahai Abu Bakar, duduklah kau. Allah tahu kedudukanmu. Kemudian Sayyidina Umar pun berdiri, wahai Ukasyah, aku siapkan badanku untuk engkau kisos. Aku siapkan badanku untuk engkau cambuk atau untuk engkau pukul. Wahai Umar, duduklah kau. Sayyidina Ali berdiri. Wahai Ukasyah, aku siapkan diriku untuk engkau kisos. Wahai Ali, berdiri. Subhanallah, sesudah itu, dua pemuda yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, berdiri. Semua orang menangis melihat cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ukasyah, pukullah aku. Rasul bersabda, barang siapa mencintaiku berarti mencintai Rasulullah. Barang siapa menyakitiku berarti dia menyakiti Rasulullah. Kemudian, wahai Hasan, Husain, duduklah kau. Semua duduk tenang. Ukasyah, kalau yang aku buat memukul engkau itu adalah tongkat, maka tongkat yang mana? Tongkat yang biasa engkau pakai, ya Rasul. Rasul menjawab bahwa aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan dari melakukan kesalahan. Saat itu aku betul-betul tidak sengaja. Tetapi kemudian beliau memanggil Bilal, wahai Bilal, pergilah kau ke rumah, ambil tongkatku, di rumah ada Sayyidatuna Fatimah. Bilal pun berjalan sambil menangis, mendatangi rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menemui Sayyidatuna Fatimah, kemudian minta tongkat. Untuk apa, wahai Bilal? Ketahuilah, wahai Sayyidatuna Fatimah, bahwa tongkat ini akan dipakai oleh Ukasyah bin Muhsan untuk mengkisos Rasulullah, untuk memukul badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah tidak kuat menahan tangis yang luar biasa. Kemudian Sayyidatuna Bilal datang menghampiri semua yang hadir dalam sebuah majlis tersebut, kemudian menyerahkan tongkat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tongkat itu diserahkan kepada Sayyidina Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu taala anhu. Ukasyah, pukullah aku. Wahai Rasul, saat itu tatkala engkau mengayunkan tongkatmu secara tidak sengaja, saat itu aku sedang tidak memakai baju. Maka aku mohon kepadamu ya Rasul, saat ini engkau melepas bajumu. Hadirin, saat itulah seorang manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali di depan umum membuka baju beliau. Tentu jelas pakaian bawah beliau di atas pusat. Saat itulah dada beliau terbuka di hadapan semua sahabat radhiyallahu taala anhum. Dengan kondisi yang seperti itu, kemudian tongkat dipegang oleh Sayyidina Ukasah, diayunkan tongkatnya, kemudian tongkat dijatuhkan. Apa yang terjadi? Sayyidina Ukasah memeluk dan mencium pundak dan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasah, kenapa kau menciumku wahai Rasul? Semua ini kulakukan karena aku ingin bersentuhan dengan kulitmu. Karena diriku ingin bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Apakah saat itu Rasul marah? Tidak. Saat itu Rasul pun mengatakan, wahai semua sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau kau ingin lihat ahli surga, lihatlah Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu ta'ala anhum. Riwayat yang lain, tadi sudah disebutkan oleh beliau Al-Habib Alwi. Saya tambahkan sedikit, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra dipanggil. Wahai Fatimah, telah dekat kematian. Dibisikkan kepada telinga beliau, telah dekat kematianku. Sebentar lagi malaikat Israel akan datang untuk menjemputku. Maka saat itu tangisan Sayyidatuna Fatimah meledak luar biasa. Sesudah beliau menangis dengan luar biasa, dipanggil lagi, wahai Fatimah. Dibisikkan lagi ke dalam telinga beliau, ketahuilah, dari semua keluargaku, engkau adalah orang yang pertama kali akan menyusulku. Maka saat itulah senyum lebar dari mulut yang mulia Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan betul, sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sudah itu Sayyidatuna Fatimatuz Zahra pun menyusul, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, tatkala baginda Nabi Muhammad meninggal dunia, semua sahabat histeris luar biasa. Bahkan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menghunus pedangnya. Pedangnya yang sangat panjang dihunus, dibuka, kemudian beliau berdiri dengan tegak, pedangnya dipegang dengan keras. Dengan luar biasa beliau mengatakan, siapa yang berani mengatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka akan aku tebas lehernya. Tidak ada satupun yang berani mendekati Rasul. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini akan ketemu dengan Allah sebagaimana Isra wal Mi'raj, dan sebentar lagi pasti beliau akan kembali. Diucapkan karena cinta. Tidak ada yang berani mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun mendekati Sayyidina Umar, kemudian membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u kutilan qalabtum ala aqwabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurallahu shay'a wa sayazillahu syakirin. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanyalah seorang rasul. Barang siapa menganggap Nabi Muhammad lebih dari Rasul, menganggap Tuhan, maka dia sudah keluar dari Islam. Saat itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab pun sadar, kemudian tangan beliau yang kekar luar biasa, pedang terjatuh, kemudian kaki beliau terduduk sampai berjam-jam. Tidak sadar dalam posisi duduk bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul telah meninggal dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan oleh para sahabat Sayyidina Bilal misalkan, sesudah Rasul meninggal dunia, beliau azan subuh. Tatkala azan subuh, tatkala beliau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang merdu, sampai dengan kalimat ashadu anna Muhammadan Rasulullah, beliau pingsan. Kemudian beliau disadarkan lagi, kemudian azan lagi, beliau pingsan. Akhirnya beberapa hari sesudah meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau izin kepada Sayyidina Abu Bakar supaya tidak berada di Madinah lagi. Kenapa? Karena setiap beliau melihat Masjid Nabawi, setiap mendengar azan, pasti beliau pingsan. Karena kecintaan yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang panglima perang yang luar biasa, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Khalid bin Walid adalah yang pernah, waktu dia kafir, pernah mengalahkan Islam tatkala peperangan Uhud. Panglima perang musuh adalah Khalid bin Walid. Islam saat itu kalah. Tatkala sudah masuk Islam, Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima Islam yang luar biasa. Usia beliau panjang luar biasa. Rasul meninggal, Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali meninggal. Beliau masih hidup. Apa yang beliau lakukan? Setiap malam, diriwayatkan dari istri beliau, setiap malam wirid yang dibaca oleh Sayyidina Khalid bin Walid adalah, ya Allah, cepatlah panggil diriku, cepat wafatkan aku, karena aku secepatnya ingin berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena aku ingin cepat berkumpul dengan Sayyidina Abu Bakar, karena aku ingin cepat berkumpul dengan Sayyidina Umar, karena aku ingin cepat berkumpul dengan sahabat radhiyallahu taala anhum yang mulia. Itu adalah ucapan, itu adalah wirid yang dibaca oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dan itu banyak dibaca oleh wirid orang-orang soleh, di antaranya adalah Al Habib Munzir Al Musawa. Saya baca riwayat beliau, tatkala sakit beliau semakin parah, beliau pun mengatakan, ya Allah, jika kematian itu menjadikan diriku lebih cepat berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih cepat berkumpul dengan aulia-aulia Allah, maka panggillah aku. Tetapi jika hidupku bisa membantu dakwah guru yang mulia, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidh Tarim Hadramaut Yaman, maka sehatkan diriku, maka panjangkan usiaku untuk membantu dakwah beliau. Subhanallah, inilah amalan orang-orang saleh. Inilah amalan orang-orang hebat. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh beliau, semoga kita, terutama di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal, ketahuilah, bulan Rabiul Awal bukan hanya bulan Maulid di Rasul, bukan hanya bulan kelahiran Rasul, tapi ini sekaligus menjadi haul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul lahir Senin 12 Rabiul Awal tahun 13 sebelum Hijriah. Allah, tahun 53 sebelum Hijriah. Rasul lahir tahun 53 sebelum Hijriah. Senin 12 Rabiul Awal atau disebut tahun gajah. Dan beliau meninggal dunia juga tanggal 12 Rabiul Awal, harinya juga Senin. Dan beliau menginjakkan kaki pertama di Madinah untuk melakukan hijrah juga Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi banyak peringatan yang kita lakukan pada bulan Maulid, yaitu telapak kaki beliau masuk pertama kali di Madinah, beliau dilahirkan di muka bumi, dan juga menjadi haul, menjadi hari meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi orang-orang, menjadi pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecinta kemudian dikembangkan tidak sekedar mencintai, tetapi meniru apa yang bisa kita tiru yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang meniru dengan cinta dan dengan tanpa cinta itu pasti berbeda. Lihat akhlak-akhlak para guru-guru kita. Lihat akhlak para habaib-habaib kita. Lihat akhlak para masyayikh-masyayikh kita. Rasul dakwah dengan senyum. Rasul dakwah dengan menjaga silaturahim. Rasul dakwah dengan menebarkan kasih sayang. Itulah akhlak ulama-ulama kita, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi wong Islam niku mboten petentang-petentang, Pak. Islam itu rahmat, Islam itu kasih sayang. Ada aturan dengan Islam sesama Islam, ada aturan Islam dengan non-Islam. Kita disuruh antara Islam dan non-Islam, ayo bersahabat silahkan, ayo kita berbisnis silahkan. Tapi ada batasan lakum dinukum. Sedangkan kita di dalam beragama, kalau kita berbeda pendapat, musyawarah. Gak bisa musyawarah, maka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 39 mengatakan, lana a'maluna walakum. Pada saat kita terjadi perbedaan pendapat, saya akan melakukan ibadah yang saya yakini kebenarannya, dan Anda lakukan ibadah yang Anda yakini kebenarannya. Ora cocok, ora popo. Segera gelem selawatan, ora usah dipaksa. Ya, ora usah dipaksa. Tapi nek kono maksa awake dhewe kok nglarang-larang selawatan neraka, lah kuwi diketaki ndase ora popo. Oleh karena itu, kula ajeng guyon pagi ini betul-betul tidak berani, sebab pun di muka dimai beliau kados ngoten niku. Niki ceramah kula tak pikir ning kene kok maksane apa. Kula niku nyiapkan ceramah bahas Maulidur Rasul, tentang proses kelahiran Rasul, lah beliau pun bahas wafate. Dadi kula ora wani nambahi. Jangan pulang dulu, nanti kita qiyam bersama-sama, berdiri bersama-sama baca asrokol. Tapi sebelumnya saya sampaikan beberapa pengumuman. Setiap hari Ahad, Gus Karim bersama Majelis Ar-Risalah membuat pengajian keliling. Hari ini jadi juga berbarengan dengan majelisnya Gus Karim di Pondok Pesantren Al-Qur'ani. Minggu depan iya, saya tidak tahu kalau minggu depan, saya lupa tempatnya di mana. Minggu depan tanggal, minggunya lagi tanggal 19 itu bertempat di Gedung Solawat Nusuan. Tanggal 26 itu bertempat di sebelah Pondok Pesantren Al-Qur'ani Mangkuyudan. Sebelah juga Pondok Pesantren Al-Muayyad. Itu nanti tanggal 26 gongnya di situ. Dan mubaleke, Masya Allah, saya sangat nunggu insya Allah. Saking Solo baru. Ya, insya Allah. Oke, itu insya Allah nanti gongnya di situ, Majelis Ar-Risalah. Jamuro 12 malam. Berturut-turut. Ya, sampai dengan malam 12 Rabiul Awal, gongnya nanti di Balai Kota Surakarta. Niku Gus Karim mubaleknya. Kalau saya nanti ceramah di Jamuro, ada sekali juga di Hotel Horizon malam Ahad tanggal 11. Itu nanti yang ceramah kita. Jamuri Surakarta 35 hari setiap hari ibu-ibu 2.000-3.000an orang. Subhanallah, setiap sore ada yang ba'dal asar, ada yang jam 1 siang. Subhanallah, luar biasa. Di Grogol banyak, nanti di Al-Hidayah ada, nanti di beliau, di Danyung juga ada. Subhanallah, luar biasa banyaknya. Dan kegiatan Al-Hidayah terdekat, Al-Hidayah sengaja khusus tidak membuat kegiatan, karena kita kepingin bulan maulid mendukung majlis guru-guru kita semuanya. Kita dorong jamaah untuk hadir di Jamuro, untuk hadir di Jamuri. Dan nanti gongnya solawat di Solo, dicatat ojo nganti gawe kegiatan. Tanggal 25 Januari 2014 wajib hadir. Nek gawe pengajian dicorek, dibatalno. Di mana? Di Masjid Agung Surakarta bersama Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Itu adalah acara beliau pribadi. Jadi kita sebagai murid wajib untuk menghadiri, wajib untuk membatalkan kegiatan-kegiatan kita sebagai bukti takzim kita, hormat kita, sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut saya beliau ini pahlawannya solawat di Solo. Kulo bayangno, Pak, umpama renek Habib Syekh cah cilik-cilik ki lagune apa, Pak? Ayo, nggih mboten? Lho, umpama renek Habib Syekh niku cah cilik-cilik yo lagune mesti lagune Peter Pan. Nah, ngoten to nggih. Buka dulu topengmu. Cah cilik-cilik iso kabeh. Saniki malah do goyang sing ngene-ngene iki. Loh, Masya Allah, maka kalau saya arep nganggo napa menika? Nganggo gendera karepmu lah. Wong selawat niku seneng kok, Pak. Senenge ora ana hukume, rasa dibahas. Menurut saya nggih. Wong seneng ora ana hukume. Kaya wong gendeng, kaya wong edan, jenenge wong seneng kok, Pak. Terus ora masuk akal. Nyun napunten. Kula seneng karo anak niku ora masuk akal. Kulo gagah teng mriki, Pak. Nang omah kalah karo anakku sing umur setahun. Lah kadang kulo niku kon jaranan ditumpaki anakku lho, Pak. Nggih mboten. Saya tuh kadang berangkang ditumpaki anakku umur setahun niku. Sing kulo kae udeng-udeng niku. Lho, itu karena apa? Karena cinta. Jadi cinta itu mboten masuk akal. Teng mriki gagah nang omah ditumpaki dienggo jaranan karo anake lho, Beb. Kadang anak telu malah dolanan niku munggah ning dhuwur kene kabeh nang geger kabeh itu karena cinta. Jadi cinta niku pun mboten usah dibahas, jenenge wong senengi pripun. Maka kita melaksanakan seperti ini karena bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jenengan rasa mikir, nek wis kabeh sandarannya cinta. Cinta niku mikirnya cuma ngeten tok, sapa sing merintah? Sandarannya teng mriku. Kalau yang merintah orang yang kita cintai, mun kabeh manut. Jenengan zaman pacaran kayak ngeterke yange ngono kene nang wono giri nang dinding entuke apa? Ora entuk apa-apa, malah tombok. Tapi enggak apa-apa karena kita cinta. Oleh karena itu melaksanakan perintah Allah karena kita mikir, sing ngakon sapa? Kalau sing ngakon Allah. Kon ngambung lemah ya ngambung lemah ora usah dipikir. Karepe Gusti Allah piye wong kon ngambung lemah. Ya kan kon sujudnya ora ngambung lemah, enggak usah dipikir karena itu perintahnya Allah, sandarannya cinta. Nabi Muhammad ya kadang bingung ke wundu sing diwunduni raine padahal sing ngentut bokonge lho. Ngoten niku ya enggak usah dipikir. Kalau kita itu perintahnya Rasul, perintahnya Allah, sami'na wa ato'na, ora usah didebat. Itulah akidah kita mengimani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara totalitas, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang disetujui oleh Rasul, semuanya benar 100% totalitas. Hatta itu hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, semuanya kalau dari Rasul benar adanya. Acara Al-Hidayah terdekat besok setiap Senin ya di masjid saya. Itu kita duet dengan Jamuniro. Al-Hidayah karo Jamuniro. Jamuniro niku majelis anyaran. Jamaah muji lan niru Rasul. Wes pokoke enten enten mleh Klaten Jampiro. Jamaah pecinta Rasul. Jamaro, jamaah mahabbah Rasul. Jamuro, jamaah muji Rasul. Enten mleh kemen fasolasido jarene opo? Joko Tingkir dek wingi napa, Pit? Bejo teko Gething nyingkir. Ha, iki Joko Tingkir. Terus pokoke monggo lah. Pokoke niatannya untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad monggo. Hari Selasa besok insyaallah Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus bersama saya bertempat di Masjid Agung Jati Sobo Polokarto Sukoharjo. Itu ada Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Pakubuwono ke-7. Jauh lebih lama daripada Masjid Agung Surakarta. Jauh lebih tua daripada Masjid Agung Surakarta. Di Jati Sobo, Selasa besok tanggal 7 Januari. Demikian dari saya. Nyuwun pangapunten, mohon maaf segala kekurangan. Walafu, jangan pulang dulu. Kita qiyam, terus doa, kemudian baru pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حماد ولي أهل الكون أنسل وسرور القلب زاد الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار darul yum ni gharad wasadi'u bi jamalil faqafil husni tafarrar. Allah ya Nabi سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليك ولنا البشرى بسعد المستمر ليس يلفت حيث أوتينا عطاء الجماع الفخر المؤبل. الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب جل يا حزره الآن إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا طه الصلاه والسلام عليك يا حبيبي الله عليك مرحبا يا رسول الله اهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا وأبي جاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا وأهلنا نحج سبيلي يا الله قيبه نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري غير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف رسلي محمد وسلام مستمر الكل حين يتجدى ضال البدر علينا من ثني يدل وداع وجب شكر علينا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني الله مرحبا marhaban marhaban. صلى الله عليه وسلم على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد وسلم عليه. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. يا الله يا الله يا الله yang maha agung lagi maha mulia lagi maha pengasih lagi maha penyayang Maha pengampun ya Allah, Engkau yang kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Sejak tadi lisan kami muji Engkau ya Allah, yang pantas dipuji ya Allah. Sejak tadi pula lisan kami memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Kau puji ya Allah. Sejak tadi kami bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Engkau dan para malaikat-Mu bersolawat kepada beliau ya Allah. Ya Allah, kami pun yang hadir di majlis ini ya Allah. Bergelimang di dalam maksiat, memiliki berbanyak-banyak dosa kepada-Mu ya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengampuni dan mengampur dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami ya Allah, menundukkan kepala kami ya Allah, mengadahkan tangan kami ke langit ya Allah, memasang husnudzon kepada Engkau ya Allah. Engkau tidak akan menyia-nyiakan kami yang hadir di majlis yang mulia ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa seluruh keluarga kami ya Allah, dosa seluruh jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah, dosa seluruh umat kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dosa yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan maupun tersembunyi, dosa kepada-Mu ya Allah maupun dosa kepada sesama kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah meninggalkan kami ya Allah. Yang dalam keadaan iman dan Islam kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Rab, kami mohon pula kepada-Mu ya Allah untuk keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Keluarga yang saling mencintai karena-Mu, saling menyayangi karena-Mu, saling berjuang untuk agama-Mu ya Allah. Keluarga yang senantiasa mendirikan solat dengan khusyuk dan khudur ya Allah. Keluarga yang meningkatkan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Keluarga yang membaca Al-Quran dengan penuh tadabur ya Allah. Ya Rab, tanamkanlah ya Allah keledatan iman dan Islam di dada kami ya Allah. Keledatan kami di dalam beribadah dan tafakur kepada Engkau ya Allah. Ya Rab, jadikanlah Al-Quran menjadi pedoman bagi kami ya Allah. Jadikanlah lisan kami basah senantiasa membaca Al-Quran, meneladani isi Al-Quran ya Allah. Ya Rab, sinarilah hati kami dengan nur Al-Quran, sinarilah ruh kami dengan nur Al-Quran, sinarilah jasad kami dengan nur Al-Quran, sinarilah tubuh kami dengan nur Al-Quran ya Allah. Ya Rab, sinarilah rumah-rumah kami, majlis-majlis kami ya Allah dengan nur Al-Quran, sinarilah kubur-kubur kami kelak ya Allah dengan nur Al-Quran. Ya Rab, jadikanlah Al-Quran memberikan syafaat kepada kami di hari kiamat ya Allah. Ya Rab, barokah dari majlis yang mulia ini pula ya Allah. Kami mohon pula untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Rab, bimbing anak-anak kami ke jalan yang Kau ridhai di dunia dan di akhirat. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, soleha, taat kepada-Mu dan Rasul-Mu, berbakti kepada kami kedua orang tuanya ya Allah. Ya Rab, tanamkan di dada-dada anak-anak kami ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, akhlak yang terpuji, cita-cita yang mulia dan tinggi, penerus lisannya Nabi dan menjalankan segala perintah-perintah-Mu dan larangan-larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, meneladani akhlak kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penurus lisan, ya Rasulullah. Ya Rab, jauhkanlah anak-anak kami dari perbuatan keji dan munkar, ya Allah. Dari makanan haram, minuman keras, pil ekstasi dan sejenisnya, ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari perzinaan, dari perjudian, dari teman-teman yang tidak baik, ya Allah. Daripada membuang-buang waktu yang tidak ada gunanya, ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari bahayanya HP, ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami, ya Allah, dari generasi-generasi muda yang merusak, ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami, ya Allah, dari budaya-budaya barat yang menghancurkan, ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari madhab-madhab sesat yang menyesatkan, ya Allah. Ya Rab, selamatkanlah kami keluarga, ya Allah, di dunia maupun di akhirat kelak, ya Allah. Bagi anak-anak kami yang telah remaja, ya Allah, berikanlah kepada mereka jodoh-jodoh yang soleh-soleha yang dapat membimbingnya dan membahagiakannya dunia dan di akhirat kelak, ya Allah. Dan anugerahi mereka keturunan yang soleh-soleha yang berguna bagi agama maupun berguna bagi bangsa Indonesia yang kami cintai, ya Allah. Ya Rab, sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kedua orang tua kami, ya Allah. Guru-guru kami, seluruh keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, ya Allah. Penyakit jasmani maupun penyakit rohani, penyakit zahir maupun penyakit batin, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat hasad, ya Allah. Dari sifat iri hati, dari dengki, ya Allah. Dari sombong, takabur, ujub, riak, ya Allah. Dari sifat-sifat dari su'udzon kepada-Mu maupun su'udzon kepada sesama kami, ya Allah. Dari sifat syaitaniah maupun sifat hayawaniah, ya Allah. Dari sifat bakhil, dari sifat kikir, dari sifat tamak, dari sifat rakus, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami semuanya hati yang salim. Selamat di dunia, selamat pula di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mencari rizkimu yang halal dan barokah, ya Allah. Dengan rizki yang kau berikan kepada kami, ya Allah, dapatlah kami bergunakan untuk melunasi hutang-hutang kami, ya Allah. Baik hutang kepada-Mu maupun hutang kepada sesama kami. Untuk menunaikan ibadah haji, berziarah kepada para nabi, membantu kepada fakir miskin, anak-anak yatim, kaum du'afa, dan orang-orang yang lemah yang membutuhkan bantuan karena mengharap ridha-Mu semata, ya Allah. Jadikanlah kami yang hadir di majlis ini menjadi orang-orang yang kaya, ya Allah. Kaya akan harta yang berkah, kaya akan ilmu yang bermanfaat, kaya akan amal yang soleh, kaya akan akhlak yang mulia, kaya akan hati yang dermawan, kaya akan kenikmatan, dan kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Ya Rab, jangan engkau uji kami, ya Allah, dengan ujian yang kami tidak mampu menerimanya, ya Allah. Ya Allah, angkat kesulitan-kesulitan yang menimpa kami, ya Allah, menimpa keluarga kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari permusuhan, percekcokan, perselisihan, perceraian, ya Allah. Jauhkanlah, ya Allah, negeri ini, ya Allah, dari berbagai macam bentuk bencana, ya Allah. Dari murkamu, ya Allah, dari segala bala, dari segala wabak, dari segala penyakit, dari permusuhan, percekcokan, perselisihan, ya Allah, perperangan, ya Allah. Jauhkanlah negeri ini dari provokator-provokator yang akan memecah belah kaum muslimin khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, ya Allah. Satukanlah hati kami kaum muslimin kal jasadul wahid, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati karenamu, ya Allah, dan sama-sama berjuang untuk agamamu, ya Allah. Ya Rab, pilihkan bagi kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Pemimpin yang beriman kepada-Mu, ya Allah. Pemimpin yang cinta kepada-Mu dan Rasul-Mu, ya Allah. Pemimpin yang cinta kepada ulama, pemimpin yang cinta kepada majlis-majlis ilmu, ya Allah. Majlis selawat, majlis zikir, ya Allah. Ya Rab, pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah, ya Allah. Pemimpin yang lebih mementingkan rakyatnya daripada diri dan keluarganya sendirinya, ya Allah. Ya Allah, barokah dari majlis yang mulia ini pula, ya Allah. Panjangkanlah usia kami, ya Allah. Usia kedua orang tua kami, ya Allah. Sehingga kami dapat berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Sehingga kami dapat memandang wajah beliau dengan penuh rahmat, ya Allah. Sehingga kami dapat membahagiakan hati kedua orang tua kami, ya Allah. Sehingga kami dapat mendapatkan ridha-Mu dari ridha-Nya kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Rab, panjangkanlah usia guru-guru kami, ya Allah. Sehingga kami mendapatkan bimbingan dengan penuh kasih sayang dari mereka, ya Allah. Mendapatkan tuntunan dari mereka, ya Allah. Mendapatkan doa yang mustajab dari mereka, ya Allah. Ya Rob, panjangkanlah usia kami semuanya, ya Allah. Usia seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, ya Allah. Usia yang penuh barokah, waktu yang penuh barokah, saat-saat yang penuh barokah, rizki yang penuh barokah, anak keturunan yang penuh barokah, ya Allah. Ya Rab, akhiri usia kami dalam keadaan khusnul khatimah. Engkau jauhkan dari su'il khatimah. Engkau masukkan kami, ya Rab, bersama kedua orang tua kami, ya Allah. Bersama guru-guru kami, ya Allah. Bersama seluruh keluarga kami, ya Allah. Bersama seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, ya Allah. Bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga-Mu biro hisab, bi ghairi hisab, tanpa hisab, ya Allah. Tanpa hisab, ya Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amur ajsadaka bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asra Rona bi musyahadatik. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam wazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman wazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah wazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur wa barik lana fi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. Allahumma ahdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Amin. Wa innaka taqdi wa la yudha 'alaika. Wa la ya'izzu min hadait tawakkal wa tawallal. Alhamdulillah ma qaddara istaghfar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sirril سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا أسرفنا ألا لضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعاله وصحبه إدادة السحب والحمد لله في البدء والتناهي في tempat ini besok jatuh tanggal 9 Februari. Pokoknya setiap Ahad Wage di sini, Ahad Pahing di Carrefour Solo Baru. Jam 5:30 tepat sudah dimulai, dan kalau Habib Syekh bisa rawuh, insya Allah rawuh juga sebelum 5:30. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara pengajian dan selawat Majelis Al-Hidayah beserta Carrefour Pabilan Kartasura. Sebelum acara ditutup, beberapa informasi. Hadirilah pengajian akbar dalam rangka khol Al-Maghfurlah Simbah Kyai Haji Hamdani besok pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 pukul 19.30 bertempat di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Karangjoho Mojo Andong Boyolali dengan berbicara Romo Kyai Haji Abdullah Saad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Insyah Pelesungan Gondangrejo Karanganyar. Kemudian informasi yang kedua, mohon perhatian, telah ditemukan karcis parkir dengan nomor polisi AD4266KD. Sekali lagi, nomor karcis parkir AD4266KD. Bagi yang kehilangan bisa menghubungi sound system. Terima kasih dan selamat pulang dan hati-hati di jalan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.